السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruh. Kita selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya dengan bisa kembali meneruskan kegiatan kita, ibadah kita, kegiatan belajar, mengajar di pondok ini, di ma'had, di sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar sekali, fadilah yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan ini, supaya Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya agar kenikmatannya ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menetapkan hati ini di dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam agamanya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Karena belajar menuntut ilmu, terutama belajar Al-Quran dan Sunnah, adalah termasuk dari kemudahan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi yang mencarinya untuk masuk ke dalam jannah, untuk masuk ke dalam surga, dan juga ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang di antara kalian yang beriman dan orang-orang yang mempelajari ilmu dengan beberapa derajat. Sehingga di keseharian kita, aktivitas kita, bahwa ibadah yakni yang kita lakukan, yang dimana kita sholat lima waktu menjaga yang lainnya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ini semuanya termasuk dari ibadah. Sehingga kita selalu mengoreksi diri kita agar di dalam belajar kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kemudahan di dalam memahaminya, di dalam mempelajarinya. Dan juga bagi yang baru masuk ke TD di sini, sebagian dari kelas 4 masuk ke TD kemudian dari yang lain. Nah, walaupun kita sudah memasuki dari pelajaran fikih di sini, sudah masuk kita bulu-bulu, maka kalian jangan berkecil hati. Dimana? Karena pembahasan fikih itu pembahasannya sendiri, sholat sendiri, kemudian sholat, kemudian zakat, pembahasan sendiri. Nah, dan kita bulu-bulu juga sama. Dan sebagian para ulama ketika membuka darasnya, ada yang sebagian tidak dimulai dari awal, dari taharah. Sebagian langsung ke, misalkan ke kitabul buyu, langsung. Kenapa? Karena itu juz yang menyendiri. Berbeda dengan pembahasan-pembahasan yang lain, seperti pembahasan ilmu wasilah, pembahasan nahwu. Kalian belum belajar, tiba-tiba kalian belajar kitab nahwu yang tinggi, misalkan, itu sulit bagi kalian untuk memahaminya. Karena ada penambahan, sehingga harus dimulai dari awal bagi yang belum mempelajari. Sedangkan kitab fikih, kitab buyu, ya kita bahas masalah buyu dari awal sampai akhir. Nah, kita butaharah, bahas masail yang berkaitan tentang taharah, tidak keluar dari yang lain. Kita bersolah juga sama. Ketika membahas kita bersolah, yang bahas kita bersolah, tidak membahas dari pembahasan yang lain. Sehingga pembahasan fikih adalah pembahasan fikih yang juz yang terpisah-pisah. Sehingga walaupun kalian belum mempelajari yang sebelumnya, nah, karena itu terpisah-pisah, sehingga jangan berkecil hati. Sebagaimana yang juga yang di kitab Ummatul Ahkam, kebagian sudah mempelajarinya kelas 4 dulu, kalian akan mengulangi di sini. Nah, karena pembahasan kitab Ummatul Ahkam itu sangat ringkas sekali, sangat sangat ringkas. Sehingga ketika sudah mempelajarinya, sedangkan di sini ada beberapa yang tidak didapatkan dalam kitab Ummatul Ahkam, mungkin di sini lebih meluas, di sana lebih ringkas, karena hadisnya hanya hadis Al-Bukhari dan Muslim, sehingga ringkas. Dan pengajar dan pengarang kitabnya ingin ringkas agar bisa dipahami bagi setiap kalangan, baik yang baru belajar ataupun yang sudah belajar, sehingga gampang untuk dipahami. Nah, dan di dalam kitab ini, kitab karangan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, bagi yang baru masuk, nah, yang kita akan bahas yaitu kitab Durul Bahiyah. Ini masail yang berkaitan tentang masail fikhiyah karangan Imam Muhammad Ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Syaukani dari daerah Sana'a. Dan ini juga termasuk ke pembahasan yang ringkas. Soalnya ini termasuk pembahasan yang ringkas juga. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, beliau pun yang mensyarah matannya. Jadi syarahnya yaitu Ad-Darar Al-Mudiyah. Syarah kitab Ad-Durul Bahiyah. Siapa yang mensyarahnya? Imam Syaukani pula. Matannya kepunyaan Imam Syaukani, syarahnya juga kepunyaan Imam Syaukani. Siapa lagi di antara para ulama yang di sana yang matannya dan syarahnya dia sendiri yang mensyarahnya? seperti kita Bapak. Ada kitab yang lain yang kalian tahu? Sa'di, kitab apa? Surat Tafsir. Wahid Fikih, ya ada sarah. Kitab yang lain, kitab Mustalah kepunyaan Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih. Nuzha. Matannya kepunyaan Ibnu Hajar dan disyarah oleh Ibnu Hajar sendiri. Matannya Nukhbah disyarah menjadi Nuzha. Nuzha An-Nadhar, syarah dari Nukhbah. Semuanya ditulis oleh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan juga Imam Syaukani yang di sini matanya punya dia, disyarah pun oleh dia sendiri. Dan pembahasan yang sedang kita bahas yaitu pembahasan Kitabu Al-Buyu. Kitabu Al-Buyu. Dan pembahasan Kitabu Al-Buyu di sini kita pembahasan yang cukup panjang. Pembahasan cukup panjang. Karena di sana terdapat sekali banyak masalah-masalah yang berkaitan tentang jual beli. Masalah yang berkaitan tentang jual beli. Yang terakhir yang kita bahas yaitu bab al-khiyara. Bab al-khiyara. Selesai belum? Sampai akhir. Terakhir yang kita bahas yaitu bab al-khiyara. Itu pembahasan yang terakhir yang kita bahas. Al-khiyar di sini yaitu khiyar yang dimana seseorang boleh untuk memilih, baik si penjual ataupun si pembeli. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa khiyar dibagi menjadi berapa bagian? Yang bagi dua dan yang bagi tiga. Khiyar majlis. Kemudian khiyar syarat. Khiyar apa? Khiyar ghubn. Nah, bagaimana? Ada yang mengatakan dua, khiyar majlis dan khiyar syarat. Bagaimana yang mengatakan tiga, khiyar majlis, khiyar al-syarat, khiyar ghubn. Nah, khiyar majlis, dalilnya hadis Hakim Ibnu Hizam dan juga hadis Ibnu Umar, yaitu bahwa Nabi SAW mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma'lam yatafarraq. Sebagian perlu mengatakan yatafarraq di sini apakah ucapan atau badan. Yang mengatakan bahwa yang rajih bahwa yatafarraq di sini yatafarraq badan, satu pergi ke sana, satu pergi ke sana. Ini yatafarraq. Nabi mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraq. Nah, bahwa jual beli boleh dengan khiyar selama di dalam majelis. Selama tidak berpisah. Fa in shadaqa wa bayyana buriqu fi bayhima. Apabila shadaq jujur dan menjelaskan tentang barang yang akan dia jual, maka akan diberkahi penjualannya. Buri kofi bayhima, jual belinya diperkahi. Kenapa? Karena penuh kejujuran. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa dilarang seseorang menipu di dalam transaksi jual beli. Bahkan Nabi SAW mengancam dengan ucapan man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang ghass, berdusta, bukan termasuk dari ajaran kami, minna. Bukan termasuk dari agama kami. Fa in shadaqa wa bayyana buriqa fi bayhima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bayhima. Apabila menyembunyikan aib atau dusta, maka hilang keberkahan di dalam jual belinya. Ini khiyar majlis. Nah, kalau belum berpisah, maka si penjual ataupun si pembeli boleh untuk membatalkan. Misalkan si penjual, Pak, tidak jadi saya jualnya. Atau si pembeli, dia menyesal, tidak mau untuk membelinya. Selama dalam majlis boleh. Nah, kalau sudah yatafarraq, maka jual beli sudah sempurna. Sudah selesai jual beli. Kalau si pembeli ingin mengembalikan barangnya, maka ini namanya apa? Iqalah. Namanya iqalah. Kalau si penjual menerimanya, fahadha ahsan. Nah, karena keutamaan iqalah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan fil man aqala musliman aqallahu bihi yaumal qiyamah. Nah, itu keutamaan dari iqalah. Nah, sehingga iqalah di sini yakni boleh seorang untuk menerimanya dan boleh untuk menolaknya. Boleh. Ya, karena sudah sempurna jual belinya. Ini khiyar majlis. Yang kedua khiyar syarat. Apa dalilnya khiyar syarat? Hah? Hadis? Hadis siapa? Jabir. Kisah Jabir. Seperti apa? Nabi SAW membeli untanya Jabir. Yang di mana Jabir radhiyallahu taala anhuma ketika itu akan melepaskan untanya dikarenakan sudah tua, sudah sering sakit-sakitan. Kemudian Nabi SAW melihatnya dan Nabi memukulkan untanya tadi dengan telapak tangannya. Seketika itu unta tadi berjalan dan Jabir belum pernah melihat sencah itu. Ini sudah sehat kembali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, juallah kepadaku. Jabir mengatakan tidak ya Rasulullah. Kenapa Jabir tidak mengatakan tidak? Dikarenakan Jabir ingin melepas, tidak mau untuk menjualnya. Kemudian Nabi memaksanya. Kemudian Jabir mengatakan, saya akan jual dengan syarat antarkan ke rumah. Jadi sampai ke rumahnya, untuk mengantarkan sampai ke rumahnya. Ini merupakan khiyar syarat. Khiyar syarat jais. Akan tetapi syaratnya harus jelas. Nah, waktunya juga harus jelas. Nah, ya ini seperti seseorang yang ingin membeli rumah. Si pembeli mensyaratkan ketika seorang akan menjual rumah. Nah, kemudian ada pembeli dan si penjual mengatakan saya jual, tapi saya minta syarat tinggal di sini 3 hari atau 1 minggu untuk beres-beres atau mencari kontrakan. Fahadha jaiz, ini merupakan syarat jaiz. Atau membeli kendaraan dengan diantarkan dulu ke daerah yang tertentu. Kemudian yang ketiga adalah merupakan syarat al-ghubn. Akhiyar al-ghubn. Apa akhiyar al-ghubn? Kalau seseorang merasa tertipu dalam transaksi jual belinya, boleh dia mengembalikannya. Karena dilarang seseorang di dalam jual beli yang di sana terdapat unsur gharar. Karena Nabi SAW melarang jual beli al-gharar. Kemudian Nabi SAW melarang di dalam transaksi jual beli untuk saling menipu. Sebagaimana Nabi SAW ketika melewati pasar, Nabi memasukkan tangannya, ada basah dalam makanan tadi, Nabi mengatakan mahal. Kemudian penjual tadi mengatakan asabat kusama, yakni terkena hujan. Dan Nabi SAW mengatakan kenapa engkau tidak jadikan di atas agar terlihat oleh orang-orang, terlihat oleh manusia. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassana falaisa minna." Barang siapa yang berdusta, maka terbasukan termasuk dari golongan kami. Dengan ini seseorang ketika ingin menjual sesuatu, lihat apa ceritakan aibnya. Ada kerusakan ini. Lecet bagian depannya, tapi fungsinya masih normal. Lecet ininya, lecet itunya. Tidak menyembunyikannya. Nah, karena apabila menyembunyikannya dia termasuk dari menipu. Nah, dalam transaksi jual belinya. dia paham bahwa itu ada lecet, sehingga dia mengatakan, saya jual. Kondisinya kamu lihat saya sendiri. Seharusnya lihat dan terangkan ini yang lecet. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi yang di sana harus diterangkan. Terangkan. Ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, agar jelas di dalam transaksi jual belinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kadzaba dusta atau menyembunyikan aib, maka muhiqat barakatu baihima, hilang keberkahan di dalam transaksi jual belinya. Sehingga seseorang dalam transaksi jual beli ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendapatkan harta yang halal. Sehingga dengan mendapatkan harta yang halal tadi, dia berikan kepada keluarganya. Keluarganya memakan harta yang halal. Berkahan dalam jual belinya. Nah, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimahullahu samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati samhan, orang yang memudahkan dalam transaksi jual belinya. Dilebihkan. Sudah 1 kilo dan bonusnya 1 lagi. Samhan. Nah, idza ba'a wa idza ishtara, dan juga apabila membeli. Mungkin ini orang ini membutuhkan uang. Nah, jangan kau nawar dengan kadang yang sadis sekali misalkan. Kasihan. Imbab membantu dia dalam kesulitan, mengobati anak yang sakit di rumah sakit, beli, dilebihkan bagi kita. Nah, ada lebihan. Nah, agar tadi yakni mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ba'a wa idza ishtara wa idza tabaa. Baik. Pembahasan yang kita bahas di antaranya itu babul khiyarat, yang di mana di sana terdapat masalah yang berkaitan tentang kharaj bidhaman, dan juga apabila ada gharar dikembalikan kepada si penjual, dan juga yang di antaranya dari babul khiyarat yaitu at-tasriyah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang membeli kambing atau unta peras, ternyata bukan termasuk dari kambing peras atau unta peras, maka dikembalikan kambingnya tadi dengan mengembalikan satu sok. Nah, ini dinamakan dengan tasriyah. Dinamakan dengan tasriyah. Imam Syaukani menyebutkan, minhu al-musarrah fa yarudduha wasa'an min tamr aw ma yataradiyani alaih. Kalau si pembeli riba, maka riba. Kalau si pembeli tadi riba, ingin mengembalikan, kembalikan kambingnya tadi dengan mengembalikan satu sok dari tamr. Nah, kemudian masalah dari pembahasan dari babul al-khiyarat, di sana terdapat al-khiyar bagi mereka yang merasa tertipu liman khudi'ah. Wa man ishtara syai'an lam yarahu falahu radduhu idza ra'ahu, ketika membeli sesuatu belum melihatnya, tidak sesuai dengan yang dijanjikan, tidak sesuai dengan yang diiklankan, boleh bagi dia untuk mengembalikannya. Walahu raddu mashtarahu bikhiyar wa idza ikhtalafa al-bay'an falqul ma yaqulu al-ba'i. Apabila terdapat khilaf di antara penjual dan pembeli, falqul ma yaqulu al-ba'i, maka ucapan yang diambil adalah ucapan si penjual al-ba'i. Apa dalilnya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, idza ikhtalafa mutabayyi'an, apabila berselisih di antara penjual dan pembeli, wa laisa bainahuma bayyinah, dan keduanya tidak ada bayyinah, tidak ada bukti. Falqul ma yaqulu rabbus sil'ah. Maka ucapan yang diambil adalah ucapan si pemilik barang, penjual. Au yatatarakan. Tarakan yaitu difasakh, yakni batalkan transaksi jual belinya. Ini dalil menunjukkan bahwa apabila berselisih antara si penjual dengan si pembeli dari harga barang, si penjual mengatakan 100, si pembeli lah tadi kamu bilang 80, mula 100, maka yang diambil ucapan adalah ucapan si penjual. Limana? Karena barang adalah kepunyaan miliknya. Dan asal bara'atu dhimmah al-mushtari min as-saman. Hukum asalnya adalah si penjual tidak tahu harga dari barang tadi, sehingga ucapan yang diambil adalah ucapan si penjual. Mungkin salah dengar. Misalkan saya perasaan tadi dengar harganya tidak segitu. Mungkin dia kurang mendengar atau rame di pasar sehingga sulit untuk komunikasi. Apabila ada khilaf di antara di sini, kalau ridho ya ridho. Kalau tidak, maka kembalikan barangnya. Kembalikan barangnya. Saya tidak jadi belinya. Nah, saya kira harganya segini. Ternyata harganya beda. Ternyata harganya beda. Wallahu ta'ala. Baik. Hari ini kita mukadimah saja insyaallah ta'ala. Pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab as-salam. Ke bab yang baru dari jual beli. Kitabul buyuk. Yaitu babu as-salam insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala naqati lahu subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.